Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tersisa sedikit pembahasan dari poin yang pertama dari sittatu mawadhi' minas sirah, enam tempat atau enam pelajaran penting dari sirah nabawiyah yaitu apa yang diucapkan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di buku yang antum pegang di halaman 60 yang cetakannya seperti ana halaman 44. Kata al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa idza arafta أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عنده هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. Apabila engkau telah mengetahui bahwa perkara-perkara yang banyak tersebut dan permusuhan yang sengit, semua itu di sisi permasalahan ini atau karena permasalahan ini, sebelum diwajibkannya salat, aku berharap engkau mengetahui masalah ini. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, apabila engkau telah mengetahui masalah ini, yaitu masalah annahum ma'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidaklah kaum musyrikin memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempersempit ruang gerak beliau dan para sahabatnya serta memboikot mereka kecuali karena permasalahan tauhid, kecuali karena Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk bertauhid dan melarang mereka dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu semua, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintah mereka bertauhid dan melarang mereka dari kesyirikan, makanya mereka memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Mereka sampai memboikot, sebagaimana yang telah kita jelaskan bagaimana upaya pemboikotan yang dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Benar-benar kondisi yang sangat berat dirasakan Rasulullah dan para sahabatnya. Kelaparan menimpa mereka sampai mereka hanya bisa makan dari dedaunan dan makan dari belalang yang bisa mereka dapatkan. Semua ini barakallahu fikum karena tauhid dan karena beliau memperingatkan mereka dari kesyirikan. Wa illa, jika tidak, lau salamahum, seandainya Rasulullah alaihi salatu wassalam berdamai dengan mereka, Rasulullah alaihi salatu wassalam hanya beribadah menyembah Allah, demikian pula para sahabah, tetapi membiarkan mereka di atas berbagai kesyirikan yang mereka lakukan tanpa mendakwahi mereka, tanpa melarang mereka dari perbuatan kesyirikannya, maka maqalu lahu syai'a, mereka tidak akan mengucapkan kalimat apapun kepada Rasul. Mereka tidak akan menampakkan berbagai macam permusuhan dan penentangan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Balkanu sayafrahuna bihada, bahkan mereka akan gembira barakallahu fikum, mereka akan gembira dan senang. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyatakan, "Wa hadhihi da'watu ahli al-kufri al-yawm." Demikianlah dakwah dan klaim orang-orang kafir di zaman ini. Mereka menyatakan, "Da'una nata'ayush." Biarkan kami, atau mari kita hidup rukun. Mari kita saling berdamai antara satu dengan yang lainnya. Wala taqulu syai'an fi dinina, dan jangan kalian mengucapkan apapun terhadap agama kami. Jangan mencela agama kami, jangan mempersalahkan agama kami. Dan kami pun tidak akan mengucapkan apapun tentang agama kalian. Naam. Wahum yukadzibun, awahum yakzibun, padahal mereka dusta. Dusta dengan berbagai macam slogan dan ajakan-ajakan, dengan menyatakan mari kita hidup damai dan berdampingan, saling rukun satu dengan yang lainnya. Hadza kadzib. Ini adalah kedustaan mereka. Kenapa? Li'annahum yuharibun al-Islam. Karena mereka memerangi Islam. Dan Syekh menyatakan, wahum yaqulun, mereka menyatakan, antum la taqulu fi dinina syai'an, kalian jangan ucapkan apapun tentang agama kami, jangan menjelek-jelekkannya, jangan menyatakannya sebagai agama yang sesat, sebagai agama yang menyimpang dan keliru. Dan kami pun tidak akan mengucapkan apapun tentang agama kalian. Padahal kata Syekh, mereka sendiri dengan ajakan mereka untuk selalu hidup rukun, saling berdampingan dan berdamai dengan mereka. Wahum yuharibun al-Islam ala aqsa ma yumkin. Padahal mereka memerangi Islam dengan semaksimal kemampuan yang ada pada mereka. Wa yaqtuluna al-muslimin, dan mereka membunuh kaum muslimin dan mengusir mereka dari negeri-negeri mereka. Ikhwan fi din azzakumullah, tidakkah kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya mereka al-kuffar minal yahudi wan nasara, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah katakan tentang mereka bagaimana besarnya permusuhan mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan senantiasa mereka akan memerangi kalian sampai hatta, itu dalam bahasa Arab tufidul ghayah, memberi faedah puncak. Artinya bahwa upaya permusuhan yang mereka lancarkan kepada kalian, berbagai macam propaganda yang mereka tebarkan kepada kalian, bahkan upaya peperangan dan pembunuhan mereka kepada kalian, tidak akan pernah mungkin berhenti. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian murtad dari agama kalian. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridha. Kalimat lan itu bermakna terus menerus, selama-lamanya. Lan tardha ankal yahud, tidak akan pernah ridha kepada kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Dan mereka musuh bagi kaum muslimin, barakallahu fikum. Sehingga yang sangat disayangkan adalah dalam hari-hari ini atau beberapa hari ini, na'am barakallahu fikum, di saat kita umat di seluruh penjuru dunia melihat, menyaksikan, mengalami hari-hari yang mereka melewati, yang mereka nyatakan dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember, yang subhanallah sebagian tokoh di negeri ini menyatakan rasa syukur bahwasanya Maulid Nabi hampir bertepatan dengan Maulid Nabi Isa tanggal 25. Ishadal makna. Apa maksud dari ucapan ini? Wa subhanallah, barakallahu fikum, orang yang mengucapkan kalimat ini perlu antum tahu. Naam, dia pulalah orang yang menyatakan bahwasanya al-Yahud wan Nasara itu saudara kita, dan mengajak kaum muslimin untuk saling ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong dengan Yahud wan Nasara. Jangan ada permusuhan dengan mereka. Mari kita hidup saling berdampingan dan berdamai dengan mereka. Kalau ada yang merayakan Natal, maka dibantu. Wa subhanallah, diwujudkan. Dan ini kalimat terjadi beberapa waktu yang lalu lamanya. Wa subhanallah, benar-benar ucapan ini diterapkan pada tanggal 25 Desember kemarin. Sebagian pemuda-pemuda muslim, na'am barakallahu fikum, ikut membantu pengamanan gereja tatkala perayaan Natal, dan mereka menyatakan inilah yang dibimbingkan dan diajarkan kepada kami oleh para tokoh-tokoh kami dalam bertoleransi beragama, minimal dengan yang terkecil seperti ini, dengan cara menjaga gereja tatkala mereka beribadah. La haula wala quwata illa billah. Toleransi macam apa ini? Pemahaman macam apa ini yang merasuk ke dalam pikiran mereka? Sebagian yang lain para pemuda muslim masuk bergabung di dalam gereja, kemudian menyampaikan ucapan selamat Natal. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Tidakkah mereka sadar? Tidakkah mereka ingat bahwasanya al-yahud wan nasara memiliki permusuhan yang luar biasa besarnya kepada kaum muslimin? Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nampak permusuhan yang besar pada lisan-lisan mereka, dan apa yang tersimpan dalam kalbu-kalbu mereka jauh lebih besar daripada itu. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran mensifatkan bagaimana besarnya makar al-Yahud wa al-Nasara kepada kaum muslimin. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Seandainya makar mereka ini dilancarkan kepada sebuah gunung, maka akan sanggup untuk menggeser dan memindahkan gunung yang besar dan kokoh tersebut. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wa hadhihi minal musibah al-azimah. Ini termasuk musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin, yang wajib setiap muslim, setiap pemuda muslim berhati-hati dari du'at ila abwabi jahannam, dari para da'i dan para tokoh yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Ikhwan fiddin ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyatakan, walau annahu sallallahu alaihi wasallam ma da'a ila tauhid, seandainya Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak berdakwah kepada tauhid dan melarang mereka dari perbuatan syirik secara umum, lam yata'arad limahum alaih, aw lam yata'arad limahum alaih, nam afwan, wala naha anis syirik ma zarat sa'iratuhum. Seandainya Rasulullah tidak berdakwah kepada tauhid, tidak mengajak mereka kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan, ma zarat sa'iratuhum, tidak akan mungkin bangkit kemarahan mereka. Ikhwan fiddin azakumullah, maka demikianlah hendaknya kita memahami permasalahan ini. Bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil? Naam, bahwasanya awal mula syariat yang diembankan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di awal ayat yang diturunkan kepada beliau tatkala Allah Azza wa Jalla mengangkat beliau sebagai rasul, adalah berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan dari perbuatan asyirik. Ikhwan fillah azzakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua. Setelah kita selesai dari pembahasan poin yang pertama. Qala rahimahullahu taala, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum 'anil syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa at-tauhid. Bahwasanya Rasulullah tatkala beliau bangkit memperingatkan mereka dari syirik, dan memerintahkan mereka kebalikan dari syirik, yaitu tauhid. Kata Syekh Al-Fauzan, seandainya Rasulullah memerintahkan mereka untuk bertauhid dan melarang mereka dari syirik dalam konteks umum saja, marilah kalian bertauhid, tinggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Seandainya hanya seperti ini peringatan Rasul, hanya seperti ini dakwah dan ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yata'arrad limahum alaihi, dan tidak menyinggung-nyinggung apa yang ada pada mereka tanpa merinci dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan dan menghukuminya sebagai kesyirikan, tidak akan mungkin terjadi permusuhan. Kata Syekh melanjutkan, wahum yaqulun, dan mereka menyatakan, keyakinan kaum musyrikin, perbuatan yang kami ada di atasnya ini bukan syirik. Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla melalui para wali dan orang-orang saleh. Sehingga kami tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kami hanya bertaqarrub kepada Allah dan bertawassul kepadanya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala melanjutkan, lam yakrahu dhalik, mereka tidak akan mungkin membencinya kalau sekedar memerintahkan tauhid secara umum, melarang dari syirik secara umum, lam yakrahu dhalik, mereka tidak akan membenci. Wastahsanuhu, bahkan mereka akan menganggapnya sebagai kebaikan. Wahaddatsu anfusahum bidukhuli fihi, bahkan dalam hati mereka sendiri berkata untuk masuk ke dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bertauhid dan tidak melakukan syirik. Ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarraha, menyebutkan secara terang-terangan, bisabbi dinihim, mencela agama mereka, bahwa agama mereka adalah agama batil. Wa tajhili anfusihim au ulamaihim, dan menganggap ulama mereka sebagai orang-orang jahil. Fahina idzin, maka di saat itulah kata Syekh Muhammad, syamaru lahu, na'am, wali ashabihi ansaqil adawah. Di saat itulah mereka mulai melancarkan permusuhan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwan fi din azzakumullah, Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan makna dari kalimat ini. Bahwasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar berdakwah kepada tauhid dan melarang dari syirik, mereka tidak akan membenci dan memusuhi, bahkan menganggap sebagai kebaikan. Kenapa? Li'annahum yufassiruna alladhi hum alaihi annahu laysa bisyirik. Karena mereka menafsirkan perbuatan yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan. Lakin indama taqulu lahum, akan tetapi tatkala engkau menyatakan kepada mereka bahwasanya kuburan-kuburan yang kalian sembah ini dan kalian bernadar kepadanya kemudian menyembelih sembelihan kepadanya, perbuatan kalian ini adalah syirik. Ini sudah merinci. Naam. Sudah masuk kepada jenis dan contoh ibadah yang mereka lakukan, yang itu semua adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Inda dhalika tathuru thairatuhum, di saat itulah akan bangkit kemarahan mereka. Naam. Maka inilah yang kemudian barakallahu fikum, atau inilah yang terjadi, yang dipraktekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari peribadahan kepada Latta, kepada Uzza, kepada Mana, melarang mereka beribadah kepada berhala-berhala dan menyatakan kepada mereka lastum ala syai', kalian ini tidak di atas kebenaran. Apa yang kalian lakukan ini bukan kebenaran. Bahkan orang-orang yang kalian mintai doa tersebut, atau bahkan orang-orang yang mendakwahi kalian dari para tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh kesyirikan, untuk terus-menerus berada di atas kesyirikan mereka dan memelihara situs-situs sejarah mereka. Mereka ini, para ulama kalian ini adalah ulama udhalal, para ulama sesat. Fahinama qala lahum dhalik, tatkala Rasulullah alaihi salatu wasalam mengucapkan kalimat seperti ini kepada mereka, bangkit permusuhan mereka, panas mereka, sehingga mereka kemudian berupaya untuk membela agama mereka. Dan asy-syekh kemudian menarik mundur. Peristiwa yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini pulalah mayoritas yang menimpa umat di zaman kita ini. Antum kalau berbicara di mimbar-mimbar, mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, semua orang nerima. Semua orang bisa memaklumi. Tapi tatkala dikatakan kepada mereka bahwasanya apa yang kalian lakukan dari perbuatan syaddur rihal, melakukan ziarah-ziarah kubur para wali, datang jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya, naam, atau datang jauh-jauh dari Makassar, naam, ke Kediri, ke Jombang dan yang lainnya, ini adalah perbuatan kebid'ahan dalam agama. Dan perilaku kalian di sana mengambil naam tanah-tanah kuburan dibawa pulang, kemudian bernadar di sana bawa sembelihan, ini perbuatan syirik kepada Allah, bangkit murka mereka. Khawan fidin azakumullah, wahada bisababi jahlihim, ini disebabkan oleh kejahilan yang ada pada mereka. Khawan fidin ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan, waqalu, dan mereka menyatakan, yakni kaum musyrikin di zaman Rasul, saffaha ahlamana, dia telah menganggap bodoh akal-akal kita, menganggap dungu, dari kalimat safi, menganggap dungu dan bodoh akal-akal kita, wa'aba dinana, dan dia mencela agama kita. Wa syatama alihatana, dan dia mencaci tuhan-tuhan kita, kata mereka. Khawani fi dinna azakumullah, Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, menjelaskan kalimat ini, "Lau annahu ma syatama alihatahum," seandainya Nabi tidak mencela tuhan-tuhan mereka, "wala abadinahum," dan tidak mencela agama mereka, "ma qalu lahu syai'a," mereka tidak akan mengucapkan kalimat apapun kepada Rasul. "Falau iqtasara ala qawlihi," seandainya beliau hanya mencukupkan dengan ucapan, "asyirku qabih," syirik itu jelek, jangan dilakukan, "wat tauhid thayyib," dan tauhid itu baik, ayo mari bertauhid, "wala aba alihatahum," dan Rasulullah tidak mencela tuhan-tuhan mereka, "wala sabba dinahum," dan tidak mencela agama mereka, "lama araduhu," tidak mungkin Rasul akan menentang mereka. Tidak mungkin. Padahal kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, "wa ma'lumun," dan dimaklumi, "annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummahu walal malaikata walas salihin," dan dimaklumi Nabi tidak mencela Isa, tidak mencela ibunya Maryam, tidak pula mencela para malaikat, dan tidak pula mencaci maki orang-orang saleh. Rasul tidak pernah mencela. Loh, lalu kenapa mereka menyatakan dia telah mencela tuhan-tuhan kami? Unzuru barakallahu fikum. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, "Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma sabba salihin." Rasul itu tidak mencela orang-orang saleh. "Wa inna ma sabba ibadata ghairillah." Namun Rasul hanya mencela peribadahan kepada selain Allah. Rasul mencela apa? Peribadahan kepada selain Allah. Dan menjelaskan bahwasanya para anbiya, nabi-nabi Allah, dan hamba-hamba Allah yang saleh, dan para malaikat tersebut, "la yardawna an yu'badu min dunillah," mereka tidak ridha untuk disembah dari selain Allah azza wajal. Naam. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, Asy-Syaikh Muhammad, "lakin lamma dzakara annahum la yud'auna," akan tetapi tatkala Rasulullah menyebutkan bahwa mereka, Isa, ibunya, para malaikat dan orang saleh tidak boleh dimintai doa, "wala yanfa'un," dan beliau menyatakan mereka itu tidak bisa memberi manfaat, "wala yadurrun," dan mereka itu semua tidak bisa memudaratkan, apa yang kemudian mereka katakan? "Ja'alu dzalika syatman," mereka menjadikan dan mengkategorikan ini sebagai celaan. Faham ya? Faham maksudnya? Tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ana ulangi, menyatakan kepada mereka tidak boleh berdoa kepada para malaikat, kepada Isa, kepada Uzair, kepada ibunya, kepada orang saleh, mereka semua tidak bisa memberi manfaat, mereka semua tidak bisa menolak mudarat, mereka menganggap ini celaan. Unzuru barakallahu fikum, Syekh Al-Fauzan menyatakan, "lamma qala," tatkala Rasulullah menyatakan bahwa Isa tidak bisa memberi manfaat dan memberi mudarat, dan bahwasanya para malaikat juga tidak memberi manfaat dan mudarat. Orang-orang saleh juga demikian. Addu dzalika tanaqqusan lis-salihin. Maka mereka menganggap hal itu sebagai bentuk sikap perendahan kepada orang saleh. Wa yaquluna li ahli tauhid, dan mereka menyatakan kepada ahli tauhid, antum la tabnuna ala adrihatihim. Kalian tidak bangun bangunan di atas kuburan. Kok kuburan cuma begitu saja? Harus dibangun tinggi-tinggi. Naam, kasih keramik, kasih lampu, kelap-kelip. Kalian tidak bangun bangunan di atas kuburan. Wa hadha min haqqihim alaina. Bukankah ini kewajiban kita kepada mereka? Kepada orang-orang saleh. Yaqulun, mereka menyatakan, kata Syekh, kewajiban kita adalah memuliakan para wali dan orang saleh. Naam. Caranya gimana? Membangun di atas kuburannya. Ini yang wajib atas kita. Wahada min takdirihim. Dan inilah gambaran dan bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada mereka. Wa indama natawassalu bihim ila Allah, dan ketika kita bertawassul dengan mereka kepada Allah Azza wa Jal, menjadikan mereka sebagai perantara, ini adalah bentuk sikap dan cara memuliakan, mengagungkan dan menghormati para wali dan orang-orang saleh. Subhanallah. Qul fi dinazakumullah. Benar-benar mengajarkan kepada kita sikap waspada, sikap takut dan rasa khawatir yang besar terhadap perbuatan kesyirikan. Sampai sedemikian akal-akal mereka ini terbalik 180 derajat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh merasa aman dari terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana tidak? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, Imamul Hunafa, pemimpin ahli tauhid, yang beliau na'am mencincang atau menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri, berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, atau sebelum itu Syekh Al-Fauzan menyatakan, lalu kalian menyatakan kepada mereka sebagai bantahan, ini batil ya akhi. Dengan ucapan mereka yang kita sebutkan tadi, kalau kalian menyatakan kepada mereka, hadza batil, ini batil. Lah, ya'tabiruna hadza syatman wa sabban lahum, mereka menganggap ini celaan dan caci makian kepada mereka. Naam. Inilah yang mereka tafsirkan dari amalan-amalan mereka bahwasanya itu bukan perbuatan kesyirikan. Wa hadza mawjudun al-an ala al-sinatihim wa fi kutubihim, dan ini ada tertuang di dalam kitab-kitab mereka dan terucapkan pula melalui lisan-lisan mereka. Barakallahu fikum. Khawan fidna zakumullah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا, apabila engkau telah mengetahui hal ini, عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ إِسْلَامٌ, engkau mengetahui bahwa seseorang tidak akan tegak keislamannya. Seseorang tidak akan tegak keislamannya. Walau wahadallaha wa taraka syirka, meskipun orang ini mentauhidkan Allah di satu sisi, dan di sisi yang lain dia meninggalkan syirik. Jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup. Seorang bertauhid, merasa dia bertauhid, di sisi yang lain dia tidak melakukan perbuatan syirik, meninggalkan kesyirikan. Maka Syekh menyatakan, apabila engkau mengetahui hal ini, engkau mengetahui bahwasanya seseorang tidak tegak Islamnya, meskipun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik, illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dengan memusuhi kaum musyrikin, wattasrihi lahum bil adawati wal bughdi, dan menyampaikan dengan terang-terangan, dengan jelas kepada mereka permusuhan dan kebencian. Fahamin ya? Faham gambarannya? Ana ulangi. Agama seseorang itu tidak akan tegak meskipun dia merasa bertauhid dan meninggalkan syirik. Ini belum tegak agamanya dengan sempurna, dengan kokoh. Kecuali dia memusuhi kaum musyrikin. Naam, memusuhi syirik dan ahlus syirik. Benci kepada syirik dan benci pula kepada ahlus syirik. Perhatikan. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kemudian menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan yaumul akhir saling bercinta kasih dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Perhatikan. Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, hunaka man yantasibu ila da'wah aw lid-da'wah wal ilm. Di sana ada orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah dan ilmu. Dia sebagai dai, sebagai orang yang berilmu, sebagai seorang tokoh masyarakat. Tetapi wala yardawna bimu'adatil kuffar, tapi mereka tidak ridha dengan permusuhan kepada orang kafir. Seperti contoh yang Anda sebutkan tadi. Iya. Tokoh besar di negeri ini. Naam. Tanpa Anda sebutkan namanya, insyaallah antum faham siapa dia. Dia orang yang juga pernah menyatakan, saya senang kalau iblis mau sholat bersama kita, sholat jamaah. Tahu ya? Naam. Khawani fidin azzakumullah. Asy-Syaikh menyatakan, wa yaqulun, dan mereka menyatakan, innama amruna aw amarana bi adawatil muharibina faqat. Allah azza wa jalla memerintahkan kita, atau hanya memerintahkan kita untuk memusuhi orang-orang yang memerangi kita saja. Naam. Jadi mereka menyatakan, kita memusuhi mereka karena mereka memerangi kita. Karena mereka barakallahu fikum akhadhu awtanana. Mereka mengambil dan merampas negeri kita. Merampas wilayah kekuasaan kita. Amma an nu'adihim min ajli dinihim fala nu'adihim. Adapun na'am barakallahu fikum, kita memusuhi mereka karena agama, maka kita tidak akan memusuhi mereka. Ini yang beliau sebutkan adalah contoh yang pernah muncul dari ucapan Hasan Al-Banna, naam pendiri Ikhwanul Muslimin. yang menyatakan bahwasanya permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi itu bukan permusuhan karena agama, tetapi permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi adalah karena mereka merampas negeri kita Palestina. Wa hadza kadzib wa dalal. Ini kedustaan yang besar. Kedustaan yang besar dan kejahilan murakkab. Maka ikhwan fi din azakumullah, kita nasihatkan kepada kaum muslimin yang masih saja terpedaya dengan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, naam, kemudian menjadikan mereka sebagai rujukan dalam agama ini, yang mereka sibuk menjadi para naam orang-orang yang bergerak dalam harakah-harakah Islamiyah, ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang kalian tokohkan tersebut adalah ulama'ud dalal, para ulama sesat. Wa naqulu hadza sarahatan, dan kita katakan ini secara terang-terangan. Lihat, tidakkah kalian membuka mata, membuka cakrawala berfikir kalian dan membuka hati-hati kalian untuk melihat dan menimbang ucapan-ucapan mereka dengan Alkitab was Sunnah, sebagaimana pula ucapan batil, naam, dari tokoh ikhwanul muslimin yang lainnya seperti Yusuf Al-Qardawi yang menyatakan seandainya Allah turun ke dunia kemudian mempromosikan dirinya berkampanye, tidak akan mungkin bisa mendapatkan suara sebanyak yang didapatkan oleh Simon Peres yang mendapatkan suara 99.9%. Waliyadu billah. Naktafi bihadal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.